Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Kita lanjutkan pelajaran atau kajian kita dari tafsir Juz Amma, dari tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, terakhir beliau menguraikan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa li hadza qala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Oleh karena itulah Allah mengatakan, tidaklah kalian memiliki kehendak melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata beliau, ma nasya'u syai'an illa ba'da ayyakunallahu qad sya'ahu. Maksudnya, tidaklah kita menghendaki sesuatu melainkan itu terjadi setelah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kehendak kita itu tidak akan tercipta, tidak akan muncul kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha syi'na asyai'a alimna annallaha qad sya'ahu. Sehingga kalau kita menghendaki sesuatu sudah terjadi, ini menunjukkan berarti itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annallaha sya'ahu ma syi'nahu. Nah, kalau Allah tidak menghendaki sesuatu tersebut, maka tidak akan mungkin kita memiliki kehendak, kehendak tadi. Jadi kehendak kita itu muncul setelah ada kehendak Allah. Nah, sehingga kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan, barakallahu fikum, ya, memiliki keinginan dan kehendak tadi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aamana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu. Surat Al-Baqarah ayat 253. Allah mengatakan, kalau bukan Allah yang berkehendak, niscaya tidak akan berperang, bertempur orang-orang setelah mereka. Tayyib, orang-orang setelah mereka yang datang kepadanya penjelasan, tetapi mereka berselisih. Di kalangan mereka ada yang beriman dan di kalangan mereka ada yang kafir. Kalau bukan karena Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan berperang. Nah, intinya ayat ini mengaitkan terjadinya peristiwa pertempuran, perperangan, ya memang karena kehendak Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi, ya, segala sesuatu yang terjadi, barakallahu fikum, di alam ini itu semua karena kehendak Allah. baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Barakallahu fikum. Nah, berarti kekafiran itu terjadi karena kehendak Allah? Iya. Nah, iya. Pembangkangan iblis terjadi karena kehendak Allah? Iya. Iya. Pelanggaran Adam terjadi karena kehendak Allah? Iya. Semuanya. Baik itu yang bagus, Allah menghendakinya, ataupun yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana menjawab hadis di mana Rasul mengatakan asyarru laisa ilaika? Keburukan tidak akan mungkin muncul darimu. Tapi kita mendapati secara waqi, realita, ya banyak kejadian-kejadian yang jelek, yang buruk terjadi di alam. Padahal dalam hadis Rasul mengatakan tidak mungkin keburukan itu bermula atau berasal dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Maka jawabannya barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam beberapa risalah beliau. Di antaranya adalah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan barakallahu fikum bahwasannya ya, kejadian peristiwa yang terjadi di alam ini barakallahu fikum itu semua kalau ditinjau dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Kalau ditinjau dari sisi kehendak, ditinjau dari sisi perilaku, keinginan Allah, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah baik. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kebaikan tadi barakallahu fikum ada yang bidzatihi, ada yang li ghairihi. Secara zatnya memang baik, ada yang barakallahu fikum hikmah ibrah yang dihasilkan dari peristiwa tadi adalah kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, di antara barakallahu fikum kehendak Allah yang baik secara zatnya adalah barakallahu fikum. Ya. Banyaknya orang-orang yang beriman kepada Nabi. Nah. Atau manusia-manusia yang menerima, mengamalkan dakwanya para rasul. Itu kan salah satu bentuk kehendak Allah yang baik secara zatnya. Terus bagaimana dengan pembangkangan iblis? Bagaimana dengan pelanggaran Adam? Bagaimana dengan kekufuran? Bagaimana pembunuhan yang terjadi ya di antara anak Adam? Barakallahu fikum. Maka dikatakan barakallahu fikum itu juga baik dalam pandangan Allah, tetapi apa? Bukan zat tindakannya, tapi apa? Hikmah. Nah, ya, tetapi apa? Hikmah dan ibroh dari peristiwa-peristiwa tadi. Semuanya akan membawa pada kebaikan. Nah, ya. Ujung, akibat, barakallahu fikum. Atau efek dari barakallahu fikum perkara-perkara yang tadi buruk. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, kalau ditinjau dari sudut pandang Allah, semuanya membawa ke kebaikan. Barakallahu fikum. Walaupun kalau dari sudut pandang makhluk, kelihatannya ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Karena memang sudut pandang makhluk itu pendek, terbatas. Yeah. Sedikit di kalangan makhluk yang bisa menembus maksud, yang bisa memahami ibroh dari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi pada alam ini. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dan yang sering barakallahu fikum kita sampaikan terkait dengan pembangkangan iblis, terkait dengan pelanggaran Nabi Adam sehingga menyebabkan anak keturunannya barakallahu fikum Ya, Nabi Adam dan keturunannya, begitu juga iblis dan keturunannya tidak lagi diperkenankan untuk tinggal di dalam jannah sampai batas waktu yang Allah tentukan. Barakallahu fikum, ini sebuah musibah yang besar. Nah, sebuah perkara yang barakallahu fikum buruk dalam pandangan kita. Tetapi barakallahu fikum, sekian banyak kebaikan yang muncul dari kejadian tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ya. Kebaikan yang Allah inginkan dari peristiwa pembangkangan iblis dan pelanggaran Nabi Adam. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan pada Adam dan keturunannya kalau surga itu adalah sesuatu yang sangat spesial dan istimewa. Ya. Mereka tidak akan bisa mengetahui enaknya di dalam surga, nikmatnya, spesialnya, berharganya surga kalau mereka tidak mencicipi dunia. Ya. Seperti barakallahu fikum, anak raja yang dari sejak kecil sampai besar di lingkungan kerajaan terus, semuanya serba elit fasilitasnya. Dia belum pernah merasakan ya bagaimana pahitnya tinggal di luar kerajaan. Dia akan merasakan itu semua adalah biasa, kan? Nah, pelayanan yang ada di dalam kerajaan kayaknya enggak ada istimewa. Nah, barakallahu fikum. Tapi coba ketika dia merasakan barakallahu fikum, mungkin dia terpisah dari rombongannya, tersesat barakallahu fikum, sehingga dia harus merasakan hidup di luar lingkungan kerajaan, baru dia merasakan, "Wah, ternyata kemarin-kemarin itu fasilitasnya luar biasa, hidupnya benar-benar nikmat." Selasa menderita dia. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatlah takdir peristiwa tadi. Biar Adam dan anak keturunannya berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan merasakan surga itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kalau tidak terjadi, ya berarti kan sampai sekarang anak keturunannya masih di dalam surga dan menganggap itu apa? Sesuatu yang biasa adi. Nah, itu hikmah yang pertama. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh beliau barakallahu fikum, di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan di hadapan hamba-hambanya tadi kesempurnaan ya beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak akan nampak kalau Adam dan keturunannya terus dalam surga. Seperti sifat Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum at-tawwab Al-Ghafur. Ya, Al-Ghaffar. Sifat-sifat ini kalau anak Adam itu iblis dan keturunannya tetap di dalam surga kan tidak akan kelihatan, kan? Oh, semuanya baik-baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang dosa. Sehingga apa? Sifat At-Tawwab atau nama At-Tawwab Al-Maghfirah tidak akan kelihatan. Nah. Ya, tidak akan mereka rasakan spesialnya dan istimewanya sifat ya menerima barakallahu fikum permintaan maaf dan menerima permohonan ampunan dari hamba-hambanya barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, di antara hikmah yang lain yang disebutkan oleh beliau barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu mengambil dari seluruh jenis tanah. Nah. Ya. Baik dari sisi barakallahu fikum fisik ataupun sifat. Semua jenis tanah. Dari sisi fisik barakallahu fikum semua warna tanah itu Allah ambil untuk menciptakan sebagai bahan penciptaan Nabi Adam. Ya, tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah coklat. Sehingga dari situlah akan menurun pada keturunannya. Jadi anak Adam itu ada yang kulitnya merah. Ada kan? Kulit merah seperti suku Indian. Ya, barakallahu. Ada yang kulitnya hitam, ya. Negro, barakallahu fikum. Ada yang kulitnya putih, orang-orang Eropa. Ada orang yang kulitnya kuning, langsat, orang-orang Asia. Ada yang barakallahu fikum kecoklat-coklatan, ya, begitulah warna tanah. Nah, iya. Begitu juga dari sisi sifatnya. Allah ambil dari seluruh sifat tanah sebagai bahan penciptaan Adam. Ada tanah yang keras, ya. Ada tanah yang gembur, ada tanah yang lunak, liat. Ya begitu juga sifat-sifat anak Adam. Ada yang keras orangnya, ya. Ada yang gembur, ya. Ada yang licin, nah, ya kan? Gembur itu kan artinya familiar, bisa bergabung, ya, bisa barakallahu fikum berinteraksi. Ada yang keras kaku, ada yang licin. Nah, barakallahu fikum. Lihat. Begitu juga barakallahu fikum tanah itu diambil. Sehingga barakallahu fikum, karena surga itu barakallahu fikum khusus bagi manusia-manusia yang istimewa, ya. The best is the best katanya. Terbaik dari yang terbaik. Maka tentunya akan barakallahu fikum hilang kriteria tadi. Kalau seandainya Adam terus bertahan di dalam surga dan keturunannya. Kenapa? Karena mesti ada anak keturunan Adam yang tidak baik. Iya kan? Nah, sehingga kalau tetap dibiarkan berarti yang tidak baik di dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir Adam melakukan pelanggaran sehingga proses seleksi terjadi di dunia, bukan lagi di surga. Surga itu bukan tempatnya seleksi, itu hasil dari seleksi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum, sekian banyak lagi hikmah dari peristiwa pembangkangan iblis barakallahu fikum dan pelanggaran Nabi Adam. Di semuanya itu sudah Allah susun, ya, rentetan rantai dari kejadian alam semesta itu luar biasa. Semuanya itu berkaitan. Nah, dari waktu ke waktu itu berkaitan dan disusun dengan sangat barakallahu fikum indah. Nah, semuanya itu akan membawa kemaslahatan. Barakallahu fikum. Hanya saja tadi, dalam sudut pandang makhluk, ada yang buruk, ada yang baik. Tapi dalam pandangan Allah, asyarru laisa ilaik. Tidak ada kejelekan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Pertempuran, ya. Peperangan, barakallahu fikum. Tayyib, kemungkaran. Emang itu buruk, tapi ada hikmah kebaikan dari itu semua. Fanahnu idza amilna syai'a na'maluhu bimasyiatina wa ikhtiyarina. Sehingga kata beliau, kita ketika melakukan sebuah amalan, aktivitas, tindakan, maka tentu kita mengerjakannya dengan kehendak kita dan pilihan kita. Barakallahu fikum. Iya. Ya kan? Dan itu memang yang terjadi. Ketika kita ingin makan, ya, karena kita ada kehendak untuk makan. Ketika kita hadir di majelis ini, karena ada kehendak kita. Iya, untuk hadir. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita mempertanggungjawabkan barakallahu fikum itu semua karena memang dengan pilihan dan kehendak kita. Terus Allah di mana tempatnya? Allah yang menciptakan kehendak tadi. Ya. Allah yang menciptakan kehendak kehendak tadi. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau, walakin na'lam anna hadhil masyi'ata wal ikhtiyara kanat ba'da masyi'atillahi azza wa jalla. Walau syaa Allahu ma fa'alna. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza qala qailun, kalau ada yang bertanya. Barakallahu fikum. Tadi sudah jelas ya. Barakallahu fikum, bagaimana barakallahu fikum hal itu terjadi, rantaian kejadian tadi. Jadi manusia berbuat karena memang dengan kehendak dan keinginan mereka, dan Allah lah yang menanamkan, memberikan barakallahu fikum tayyib masyiah tadi pada pada hamba barakallahu fikum. Nah, fa idza qala qa'ilun, kalau ada yang bertanya, idzan lana hujjatun fil ma'siyah li'annana ma syi'naha illa ba'da an sya'aha Allah. Kalau ada orang yang punya pemahaman bertanya, lah berarti kan kalau dari siklus seperti tadi, boleh dong bagi kita untuk beralasan, untuk berargumen ya, atas kemaksiatan yang kita lakukan dengan alasan kehendak Allah. Nah, karena kita tidaklah melakukan kemaksiatan tadi melainkan setelah ada kehendak Allah. Nah, artinya barakallahu fikum, orang ini ingin melegalkan atau kemaksiatan yang dia lakukan tadi tidak diingkari. Ya kan? Dengan alasan kan kehendak Allah. Iya. Ada orang yang berzina ketika diingkari, ketika dimarahi, dia mengatakan, kan kehendak Allah. Nah, walau sya'allahu ma fa'alna. Kalau Allah tidak berkehendak, kami tidak akan melakukannya. Nah, boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Fal jawab, jawabannya kata beliau, annahu la hujjata lana. Jawabannya, tidak bisa kita menjadikan hal itu sebagai argumen atau landasan untuk melegalkan atau membuat manusia mentoleransi tindakan pelanggaran dan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, dengan barakallahu fikum, iya, rantai yang seperti tadi. Kenapa? Li'annana lam na'lam annallaha sya'aha illa ba'da an fa'alnaha. Karena sebelum kita melakukan tindakan kemaksiatan, kemungkaran tadi, kan kita tidak tahu apakah itu dikehendaki oleh Allah atau tidak. Memang ya. Nah, setelah dia melakukan kemaksiatan, baru dia mengatakan, iya, tak apa-apa, ini kan kehendak Allah. Padahal sebelumnya, sebelum dia melakukan, kan dia tidak tahu apakah itu kehendak Allah, artinya memang terjadi atau tidak. Nah, fa'alna iyyaha bi ikhtiyarina. Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan dan kemungkaran tadi, jelas dengan kehendak dan pilihan kita sendiri. Barakallahu fikum. Wa li hadza la yumkinu an naqula inna Allaha syaa'a kadza illa ba'da ay yaqa. Oleh karena inilah tidak mungkin ya bagi kita untuk mengatakan barakallahu fikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejadian ini kecuali setelah kejadian itu terjadi. Barakallahu fikum. Nah, fa idza waqa'a fa bi ayyi syai'in waqa'. Dan ketika kejadian itu terjadi, dengan apa dia terjadi? Waqa'a bi iradatina wa masyiatina. Tentunya kejadian itu terjadi dengan kehendak dan keinginan kita. Sehingga karena kejadian itu terjadinya dengan kehendak dan keinginan kita, maka kita harus siap mempertanggungjawabkannya. Kalau baik, ya baik yang kita dapat. Kalau buruk, maka buruk juga yang akan kita peroleh. Karena memang di awal itu kan kita tidak tahu. Iya, ini bakal terjadi atau tidak. Ini memang yang dikehendaki Allah atau tidak. Sehingga ketika kita melangkah dalam kemaksiatan tadi, itu dengan kehendaki kita. Makanya kita diminta pertanggungjawaban dari tindakan tersebut. Karena memang sejak awal, barakallahu fikum, kejadian atau tindakan itu terjadi dengan keinginan dan kehendak kita. Naam, walihada la yattajih ayyakuna lil'asi hujjatan 'ala Allah 'azza wa jalla. Atas dasar inilah tidaklah tepat kata beliau kalau seorang pelaku maksiat berargumen, beralasan di hadapan Allah dengan alasan yang seperti ini. Nah, iya. Ketika di pengadilan akhirat dihisab, dituntut, kamu melakukan ini perkara dosa, kemaksiatan. Maka Allah putuskan kamu ahli nar. Nah, enggak bisa dia protes. Ya, kan semuanya kan Allah yang mentakdirkan, Allah yang menghendakinya. Barakallahu fikum. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang sejak awal ketika dia ingin melakukan barakallahu fikum kejelekan dan kemungkaran tadi itu dengan kehendak dan keinginannya. Barakallahu fikum. Nah. Waqad abtalallahu hadhihi al-hujjata fi qawlihi, dan sungguh Allah telah membatilkan argumen seperti ini dengan pernyataannya. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Al-An'am ayat 148. Allah mengatakan, orang-orang musyrikin itu nanti pasti mereka akan berkata, ya, kalau bukan karena kehendak Allah, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Begitu juga leluhur-leluhurkah kami. Kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, artinya, argumen seperti ini adalah argumennya kaum musyrikin di zaman Rasul. Sehingga ketika mereka diingatkan, ditegur oleh Nabi, kalau perbuatan mereka itu mungkar, salah, syirik, ya, alasannya apa? Ya kan kehendak Allah. Nah, kalau bukan karena kehendak Allah, gak mungkin itu semua terjadi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah bantah. Artinya apa? Argumen seperti ini tidak diperkenankan. Barakallahu fikum. Nah, demikianlah ya, telah mendustakan orang-orang sebelum mereka sampai mereka semua merasakan azab kami. Artinya kata Allah, ya memang begitulah cara-cara orang-orang pengingkar Nabi dan Rasul untuk menolak seruan Nabi dan Rasul. Alasannya apa? Takdir. Alasannya adalah kehendak Allah. Nah, kalau memang yang kami lakukan ini salah, tidak benar, harusnya kan akan Allah cegah. Ya kan? Tidak akan Allah biarkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi buktinya kok jalan saja, udah ratusan tahun seperti ini. Nah, kalau memang bukan karena kehendak Allah, ya enggak mungkin ini berjalan. Kata Allah, ya begitulah cara-cara penentang dan pengingkar dakwanya para rasul berargumen. Artinya apa, ikhwan? Artinya Allah tidak menerima. Iya, alasan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, orang yang seperti ini barakallahu fikum. Iya. Kalau mereka di barakallahu fikum sikapi seperti cara mereka berpikir, mereka tidak akan terima. Nah, misal ada orang barakallahu fikum yang merampok hartanya. Ada orang yang barakallahu fikum membunuh keluarganya. Ketika ketangkep orangnya, Orangnya bilang, kan kehendak Allah. Ya. Kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu menuntut saya? Kenapa kamu mendakwa saya? Kan ini kehendak yang di atas. Kira-kira orang tadi nerima apa enggak? Ya, tidak akan menerima dia. Ya kan? Malah ngamuk-ngamuk akan semakin emosi. Enaknya kamu ngomong habis merampok, habis membunuh keluarga saya, terus ujung-ujungnya bilang kehendak Allah. Tambah emosi. Itu dia. Nah, dia mensikapi Allah seperti itu. Apa enggak pantas Allah tentunya lebih marah. Nah, jadi argumen yang seperti ini secara akal sehat manusia pun tidak akan diterima. Iya, yeah. Barakallahu fikum. Nah. Sudah isya belum? Sebentar lagi. Nah. Kita lanjutkan sedikit. Kata beliau, falaula annahu la hujjata lahum madzaku ba'sallah wala salimu min ba'sillah. Seandainya ya, barakallahu fikum, hujjah mereka ini bisa diterima, niscaya mereka tidak akan merasakan azab Allah, niscaya mereka akan selamat dari azab Allah. Jawaban terhadap dari ayat tadi gitu loh. Nah, kan di akhir ayat Allah mengatakan apa? Mereka yang pakai alasan seperti itu semuanya diazab sama Allah. Artinya apa? Ya gak dipakai. Iya, tidak diterima dan dibenarkan alasan seperti itu. Buktinya apa? Mereka masih diazab. Walakinnahu la hujjata lahum. Falihadza dzaku ba'sallah. Barakallahu fikum. Naam. Tetapi mereka tidak memiliki hujjah. Oleh karena itulah mereka tetap dihukum dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini poin yang pertama. Untuk barakallahu fikum membantah orang-orang yang berargumen, beralasan dengan takdir, dengan masyiah untuk melancarkan kemaksiatannya, untuk melegalkan pelanggarannya, untuk minimalnya membuat manusia tidak marah dan mengingkari. Membiarkanlah. Nah, wong dia melakukannya karena kehendak Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu dibantah dengan ayat tadi. Nah, kenapa? Kaum musyrikin ya sama alasannya seperti itu. Ternyata apa? Tetap diazab oleh Allah. Menunjukkan apa? Alasan seperti itu tidak bermutu. Iya. Tidak bisa diterima. Barakallahu fikum. Ya, secara wahyu jelas, apalagi secara akal seperti yang kita gambarkan tadi. Barakallahu fikum. Seandainya dia disikapi seperti itu sama orang lain, pasti dia ngamuk-ngamuk, enggak terima dia. Kalau memang akalnya masih sehat. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau akalnya memang sudah enggak beres, ya sudah parah, ya dia akan diam saja. Seperti yang terjadi pada Jahm bin Safwan ketika mendapati istrinya berzina dengan budaknya. Ketika dia marah, mengingkari, istrinya beralasan dengan takdir. Karena Jahm termasuk Jahmiyah dalam masalah takdir. Ya, hamba itu dipaksa Jabriyah. Nah, sehingga dia tidak memiliki kehendak sama sekali. Ya, akhirnya dia enggak marah sama istrinya. Barakallahu fikum. Enggak jadi marah. Baru sadar, oh iya ya. Mereka kan terpaksa melakukannya. Nah, enggak jadi marah. Tapi budaknya apa? Dibebaskan sama dia. Dimerdekakan. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan udah parah akal sehatnya itu. Ya. Nah, fitrahnya itu sudah barakallahu fikum, iya, hilang. Allah musta'an wa alidikran. Tayyib. Adapun berikutnya nanti beliau akan memberikan argumen yang kedua untuk membantah orang-orang yang beralasan dengan kehendak Allah untuk melegalkan kemaksiatan. Nafahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.